Suara berita tertulis dalam koran tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk bui jadi buronan polisi. Dar der dor suara senapan sugal yang gak petasan, tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan, semakin lupa daratan. Lihat Surali menari di lokasi WTS kelas teri, asik terus sampai pagi, usai garong hambur uang peduli setan. Dididu, didu dadidu, dididu didu do, dididu, didu dadidu, didu dadidu, didadidu, didadu. Menunggu datang peluru yang panas di waktu hari naas. Oh bisik jangkrik di tengah malam, tenggelam dalam suara letusan. Kata berita di mana-mana tentang Sugali tak tenang lagi dan lari sembunyi. Suara senapan sugal yang gak petasan, tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan, Sugali makin keranjingan. Lihat Sugali menari di lokasi WTS kelas teri, asik joget sampai lecet, genit titik cewek binal paling buset. Dididu, didu dadidu, dididu didu do, dididu, didu dadidu, didu dadidu, didadidu, didadu. Menunggu datang